Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah dan kita sudah masuk pada bab al-iqtisad fi tha'ah, bab tentang kesederhanaan dalam taat. Sudah dibahas bahwa kesederhanaan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Kemarin sudah dibahas hadis dari Rasulullah SAW ketika mengomentari tamu wanita Aisyah yang digambarkan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, Nabi mengatakan, mah alaikum bima tutiqun. Mah alaikum bima tutiqun. Cukup. Artinya jangan berlebihan. Atas kalian untuk kerjakan apa yang kalian mampu. Maka berikutnya, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis dari Anas. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kata Anas bin Malik, ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhunna. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Ketika dikhabarkan maka mereka melihatnya atau menganggapnya itu sedikit. Wa qalu dan mereka berkata, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi SAW? Kalau Nabi sudah diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Qala ahaduhum, berkata salah seorang mereka, kalau aku, maka aku akan sholat malam terus-menerus. Berkata yang kedua, wa ana asumud dahra wa la uftir. Adapun aku akan berpuasa sepanjang hidupku dan aku enggak akan berbuka. Artinya puasa terus menerus. Wa qala al-akhar dan berkata yang lain, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abada. Adapun aku akan meninggalkan para wanita, aku enggak akan menikah selama-lamanya. Artinya tidak mau disibukkan dengan istri dan anak, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kadza wa kadza. Maka Nabi pun menemui mereka, atau dalam riwayat mereka yang menemui Nabi dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada mereka dengan kalimatnya, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang berkata seperti ini dan seperti itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyatakan pada tiga orang tadi, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, aku adalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah yang paling takwa di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan kadang aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ikhwani fiddina azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur beberapa sahabat yang karena semangatnya kemudian mereka ingin melakukan hal yang lebih dari Nabi. Nabi SAW kadang berpuasa, kadang berbuka. Sahabat tadi ingin berpuasa terus-menerus, yakni tidak pernah satu hari pun tidak puasa. Nabi SAW salat malam dan tidur, artinya membagi malamnya, sebagian untuk tidurnya dan sebagian untuk ibadah. Tetapi sahabat tadi yang kedua berkata, aku akan sholat malam sepanjang malam dan aku gak akan tidur. Yang ketiga, sahabat yang ketiga berkata, aku akan beribadah terus dan gak mau disibukkan dengan istri dan anak-anak. Aku gak akan menikahi para wanita. Sedangkan Rasulullah SAW menikahi para wanita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada mereka bahwa aku teladan kalian. Aku contoh kalian. Aku ini yang paling takwa, aku ini yang paling khasyah, yang memiliki kehusyuan kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, dan paling takwa. Tetapi lihatlah aku. Aku tidak seperti apa yang kalian katakan tadi, puasa terus-menerus, atau qiyamul lail tanpa tidur, atau tidak mengawini para wanita. Huwaza. Aku menikahi para wanita, aku salat malam dan aku tidur, dan aku berpuasa, kadang-kadang juga berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan golonganku, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa fi hadha dalilun ala annahu yanbaghi lil insan an yaqtasida fil ibadah. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan dalil bahwa seseorang hendaklah beribadah dengan sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Balian bagilahu an yaqtasida fi jami'i umurih. Bahkan seseorang hendaklah sederhana dalam seluruh urusannya, bukan hanya dalam ibadah, dalam segala urusan. Ikhwan ibn a'azakumullah, liannahu in qassara fatahu khairun kathir. Karena kalau seseorang mengabaikan, melalaikan ibadahnya, maka akan hilang darinya sekian banyak kebaikan. Atau sebaliknya, kalau dia berlebih-lebihan, ekstrim, maka niscaya dia akan berhenti suatu saat dan akan bosan. Ikhwan ibn a'azakumullah, likulli amalin syirrah, wa likulli syirratin fatrah. Memang satu ibadah, satu amalan, kadang-kadang ada masa semangat. Dan masa semangat itu kadang-kadang didatangi dengan masa fatrah, masa lemah atau masa bosan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang kita mampu. Dan yang disebut mampu adalah mampu untuk langgeng. Mampu untuk berkesinambungan sebagaimana dibahas dalam hadis sebelumnya. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik agama adalah yang terus-menerus. Sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus. Wa in qalla. Ini khairul amal. Adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang paling terus-menerus, yang paling langgeng, yang paling berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit. Sehingga ketika engkau kerjakan, berpikirlah, apakah saya sanggup untuk mengerjakan begini terus-menerus? Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis Amr bin As, atau hadis Abdullah ibn Amr bin As kemarin, yang menyatakan, aku akan puasa terus-menerus, kemudian Nabi menegurnya, puasa saja 3 hari sebulan, Nabi SAW menyatakan, innaka lan tastati'a. Engkau enggak akan mampu, kata Nabi. Puasa saja 3 hari sebulan. Kemudian dijawab, bahwasanya aku bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasalah Senin Kemis. Aku lebih dari itu, aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasa sehari, buka sehari. Ini pun barakallahu fikum diriwayatkan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu di akhir hidupnya. Ucapan beliau, sungguh demi Allah, kalau saja aku menerima saran Rasulullah SAW untuk 3 hari sebulan. Lihatlah. Beliau menyatakan, duhai kiranya kalau aku itu menerima saran dari Nabi SAW untuk 3 hari saja sebulan. Menunjukkan apa? Menunjukkan berat. Barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tepat sekali Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini di dalam bab al-iqtisad fi tha'ah. Bab kesederhanaan dalam beribadah. Yani sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Pas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولهذا جاء في الحديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. Dalam segala sesuatu yang bagus itu yang tengah-tengah. Khairul umur, naam awsatuha. Khairul umur, awsatuha. Segala atau perkara yang paling baik adalah yang tengah-tengahnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ada ucapan dalam hadis, al-mumbit la ardan qata' wala dhahran abqa. Seorang yang memacu kudanya terus-menerus, siang malam, untuk mencapai tujuan akhirnya. Kata Nabi SAW, tidak dapat menempuh perjalanan dan tidak tersisa kendaraan. Apa maksudnya itu? Ucapan ini sudah menjadi pepatah, jadi menjadi sesuatu yang sering diucapkan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Bayangkan, barakallahu fikum, seorang musafir membawa kudanya, membawa untanya, dan biasanya mereka membawanya tidak satu kendaraannya. Dia akan membawa 2 atau 3. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kemudian mereka berjalan safar tadi berhari-hari, terus siang malam, apa yang terjadi? Apakah dicapai targetnya? Tidak. Tidak akan mencapai tujuan dan tidak tersisa kendaraan. Mengapa? Melampaui batas. Seharusnya dia berangkat di siang hari, ketika sudah mulai gelap, diistirahatkan kudanya, istirahatkan dirinya, dan kemudian besok berpagi-pagi, berangkat kembali, sampai kemudian sudah mulai gelap, istirahat kembali, berangkat kembali, ketika sudah mulai terang, akan sampai ke tujuan. Bukan begitu? Tapi kalau sebaliknya, dipacu siang malam, dianya ambruk, kendaraannya ambruk, kelelahan. Bisa jadi kudanya akan mati di jalan, atau untanya, dan kemudian tujuan pun tidak tercapai. Sehingga dikatakan, al-mumbit la ardan qata wala dhahran abqa. Al-mumbit itu adalah alladhi yamshi lailan wa naharan daiman. Al-mumbit adalah orang yang memacu kendaraannya siang dan malam tidak istirahat. Tanpa istirahat. Orang seperti ini la ardan qata wala dhahran abqa. Orang seperti ini enggak akan bisa mencapai tujuan dan juga enggak akan menyisakan kendaraan. Kendaraannya habis. Yang ini mati, yang ini mati, yang ini kelelahan. Selesai. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengahnya. Demikian pula masalah ibadah. Barakallahu fikum. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya seorang yang sangat penyayang pada umatnya. Seorang yang sangat memperhatikan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Taubah. Beliau sangat perhatian pada kalian dan sangat sayang pada kalian. Sehingga Rasulullah SAW ingin mendawamkan qiyamul lail saja. Berjamaah, beliau hentikan. Mengapa ya Rasulullah? Kemarin atau tadi malam tidak keluar untuk memimpin kami sholat tarawih. Kata Nabi, aku khawatir diwajibkan atas kalian. Lihat sayangnya beliau. Yakni beliau sengaja tidak melaksanakan agar ringan buat kalian. Demikian pula ketika Rasulullah SAW ingin mewajibkan siwak, membersihkan giginya. Nabi menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma akulli wudu' inda kulli shalah. Kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan bersiwak bagi mereka yang akan berwudu untuk salat atau bagi mereka yang akan salat. Ikhwanu lana a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak wajibkan. Padahal ingin mewajibkan tapi khawatir memberatkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW pernah salat Isya, para sahabat sudah menunggu di masjid. Rasulullah SAW tidak keluar, sampai hampir tengah malam baru keluar. Dan memimpin mereka salat. Setelah itu berkata, kalau saja tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang baik untuk salat Isya. Artinya apa? Artinya semua yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sunnah yang memang diperkirakan akan sanggup dikerjakan oleh umatnya. Tidak memberatkan umatnya. Tidak menyusahkan umatnya. Maka kalau ada seseorang yang ingin lebih dari Nabi, berarti dia melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Kalau ada orang yang ingin lebih dari Nabi, berarti dia tidak sayang pada dirinya sendiri. Memberatkan dirinya sendiri. Mah. Alaikum bima tuti'un. Cukup. Hendaklah kalian kerjakan apa yang kalian sanggup. Wallahu ta'ala alam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk beribadah seperti mereka para sahabat. Dan semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.